wahai jelitang kau cantik rupawan, terpaut hati karena berpandangan, iman di dada rasa berguncang. Duhai teruna sanjungan hati beta, kerling matamu membuatku terpesona. Rasa tak kuasa menahan panah asmara. Kehendak hati ingin menyunting bunga, bunga jelita penawan pandangan mata. Hasrat suciku ingin mengikat janji, janji nan suci untuk sehidup semati. Sambil menanti takdir ilahi yang pasti, mari bersama mohon pada Yang Esa agar tercapai segala cita-cita, hidup bahagia untuk selama-lamanya.